pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Selasa 6 Februari 2018, dibacakan Ilham. Profesor Samsul Rizal kembali pimpin Unsyiah. 62 calon pansel KIP Aceh ikuti ujian tulis. Penyediaan akomodasi dan makan minum dongkrak ekonomi Aceh. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, Profesor Samsul Rizal kembali terpilih sebagai Rektor Universitas Syah Kuala periode 2018-2022. Samsul Rizal kembali memimpin Unsyiah setelah terpilih dalam pemilihan yang digelar Senat Unsyiah kemarin. Samsul Rizal memperoleh 81 suara, sementara dua pesaingnya Sahrul memperoleh 41 suara dan Safrudin sebanyak 3 suara. Adapun pemilih rektor, 65% diantaranya adalah anggota Senat dan 35% dari Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Suara menteri sendiri diberikan oleh kuasanya. Sidaralun, panitia penjaringan bakal calon rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh telah menutup masa pendaftaran. Pendaftaran bakal calon UIN Araniri sendiri telah dibuka sejak 24 Januari lalu. Meski sudah lama dibuka, namun baru hari ini semua bakal calon mendaftar. 6 profesor tercatat telah mendaftar, yakni Misri Amoksin, Jamaluddin, dan Syahrizal Abbas. Kemudian 3 nama lainnya adalah Farid Wajdi Ibrahim, Warul Walidin, dan Samsul Rizal. Juru bicara panitia penjaringan calon rektor UIN Araniri, Jamhuri, mengatakan panitia akan melakukan verifikasi berkas dan diserahkan ke rektor. 3 nama nantinya akan dikirimkan ke Kementerian Agama pada 27 Februari setelah terlebih dulu tim komisi seleksi melakukan seleksi. Sidaralun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menargetkan peserta tambahan hingga 29,6 juta untuk tahun ini. Jika target itu tercapai, maka persentase BPJS Ketenagakerjaan akan naik 12,9% dari jumlah peserta aktif tahun 2017, 26,2 juta. Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, dari target kepesertaan aktif tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan 2,4 juta peserta berasal dari pekerja informal. Sementara untuk meningkatkan jumlah kepesertaan tahun ini, BPJS akan menempuh dua strategi. Untuk pekerja penerima upah, BPJS Ketenagakerjaan akan menerapkan law enforcement bagi perusahaan atau pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya dan yang belum aktif membayar iuran. Utoh menuturkan saat ini jumlah perusahaan atau pemberi kerja yang aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 488 ribu perusahaan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, 62 calon panitia seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Senin kemarin mengikuti ujian tulis di Ruang Serbaguna DPR Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR Aceh untuk memilih 7 orang tim pansel yang bertugas merekrut anggota KIP Aceh periode 2018-2023. Ketua Komisi 1 DPR Aceh Ermiadi Abdul Rahman mengatakan, semula total peserta yang mengikuti seleksi tim pansel berjumlah 70 orang, tapi setelah proses seleksi, 3 pelamar nyatakan tidak lolos administrasi dan 67 orang berhak mengikuti ujian tulis. Dari 67 yang lulus tahap administrasi, 2 orang diantaranya tidak hadir tanpa keterangan untuk mengikuti ujian tulis, dan 3 orang lagi tidak mengambil nomor ujian. Pihaknya akan melakukan proses perekrutan tim pansel secepat mungkin agar tim tersebut bisa bekerja maksimal sebelum periodisasi anggota KIP Aceh berakhir. Adapun tugas anggota KIP Aceh periode 2013-2018 akan berakhir pada Mei mendatang. Syederalun, pemerintah dan DPR sepakat bahwa pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden akan tetap diatur dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski demikian, ancaman pidana dalam pasal tersebut akan dikurangi untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Ketua Tim Pemerintah Pembahasan RKUHP, Eni Nurbaningsih, mengatakan pemerintah akan menurunkan ancaman pidana dalam pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Dalam draft yang baru, pemerintah mempertimbangkan untuk mengurangi ancaman pidana menjadi 2 tahun dari sebelumnya 5 tahun. Dengan mengurangi ancaman pidana, maka akan ada perubahan pola pemidanaan. Semula ancaman pidana berupa penjara dapat berubah menjadi pidana pengawasan atau kerja sosial jika pidana yang dijatuhkannya hanya 6 bulan. Syederalun, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Aceh per triwulan 4 tahun 2017. Posisi selanjutnya ditempati jasa pendidikan 9,98% dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial 9,21%. Kepala Badan Pusat Statistik Aceh Wahyudin mengatakan, tingginya pertumbuhan ekonomi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum karena banyaknya event nasional yang diselenggarakan di Aceh pada 2017. Alhasil ekonomi Aceh hingga triwulan 4 2017 dengan migas tumbuh 4,19%. Wahyudin menambahkan pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali industri pengolahan yang terkontraksi sebesar 3% dan konstruksi terkontraksi sebesar 4,14%. Turunnya pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional juga menjadi penyebab utama turunnya kategori industri pengolahan di Aceh. Syederalun, musibah banjir bandang melanda wilayah Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kondisi ini terjadi sejak kemarin akibat curah hujan melewati ambang batas normal. Hingga Senin siang, banjir bah dari air terjun Kampung Bandung itu ketinggian airnya mencapai 1,5 meter yang menggerus desa Payatampah. Kondisi ini mengakibatkan 7 dusun terendam banjir disertai tanah longsor. Kabak Humas Sedakap Aceh Tamiang Aulia Angkat mengatakan 150 rumah terendam air setinggi 60 sampai 150 cm. Air datang secara tiba-tiba mengakibatkan warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Beruntung musibah ini tak menimbulkan korban. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 6 Februari 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.